rahasia inginku. Waktu terus berlalu mengguncangkan hati, walau sampai kini ku belum mampu berani untuk ungkapkan rasa cinta. Terima kasih.